Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat-Nya. Dan mudah-mudahan dengan rahmat itulah kita dapat mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita mulai lagi pengajian ini yaitu dengan pengajian tafsir Sa'arawi yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ayat yang kita kaji kali ini adalah surat Al-A'raf ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna al-mursalin. Artinya, maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Ayat ini adalah mengumpulkan seluruh rasul yang mana Allah bertanya tentang sejauh mana pengakuan kaum mereka terhadap risalah yang dibawakan oleh masing-masing kaum itu diutus dengan rasul-rasul mereka sendiri. Dan gaya Al-Qur'an yang terdapat dalam Al-Qur'an, gaya Al-Qur'an atau gaya bertanya yang terdapat dalam Al-Qur'an sangat beragam. Sepintas tampak saling bertentangan, sepintas juga bentuknya pertanyaan, tapi untuk ikrar, untuk menentukan atau mengukuhkan, atau banyak hal yang lain seperti yang baru saja kita lalui tadi, wa kam min qaryatin ahlaknaha. Itu adalah bentuk pertanyaan, tapi dia adalah bersifat ikhbar, khabar, pemberitahuan berapa banyak sudah Allah bumi hanguskan desa-desa yang mana desa-desa itu yang tidak pernah mengikuti ajaran rasul-rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Perdana, di sini ya. Allah mulai firman-Nya, falanas'alannalladzina ursila ilaihim. Setelah itu ada diulang lagi walanas alannal mursalin. Kira-kira palanas alannal ladina ursila ilaihim ini apa yang kira-kira ditanyakan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah diutusnya, Ustaz Perdana? Iya, di sini harus dibedakan bahwa penggunaan kalimat ursila ilaihim itu diperuntukkan kepada umat-umat terdahulu, umat yang berada pada masa rasul itu diutus, sedangkan mursalin itu adalah para rasulnya. Jadi yang akan ditanya nanti adalah umat dan juga para rasulnya. Artinya sebenarnya ayat ini memberikan satu warning atau peringatan kepada siapapun yang mengatakan dirinya adalah umat rasulnya. Orang Yahudi mengatakan dia adalah umat Nabiullah Musa alaihi salam. Orang Kristen dia akan mengatakan dirinya adalah umat dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, hati-hati kata Allah. Kamu dengan keadaan kamu sekarang, ya, dengan mengusung ajaran-ajaran kamu yang kamu katakan itu adalah merupakan ajaran dari para nabi-nabi kamu, ya, orang Yahudi mengatakan bahwa ajaran mereka sekarang, kitab Taurat mereka sekarang itu adalah kitab yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diturunkan kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan orang-orang Kristen mengatakan mereka adalah umat Nabi Isa, dan ajaran yang mereka sampaikan sekarang itu adalah merupakan ajaran sebagaimana disampaikan oleh Nabi Isa. Hati-hati kata Allah melalui isyarat yang dijelaskan di dalam ayat ini. Kenapa? Karena kelak nanti kamu itu akan ditanya, betul tidak itu memang asli daripada ajaran Nabi kamu? Kalau tidak, hati-hati, karena kamu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Jadi silahkan untuk mengklaim kamu itu umat siapa, tapi ingat satu hal bahwa kamu akan dipertanyakan tentang ajaran yang kamu sampaikan. Ya. Kalau kamu mengatakan ini adalah ajaran Nabi Musa, nanti umat Nabi Musa. Nabi Musanya sendiri sebagai pembawa ajaran itu akan ditanya, betul tidak, cocok tidak ajaran yang kamu sampaikan sekarang ini itu dengan ajaran yang dulu disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini adalah suatu peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, silakan berbuat semau Anda, tapi ingat kelak Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda itu. Oleh karena itu betul-betul harus periksa, ya. Betul-betul harus memeriksa. Jangan asal main ajar-ajar saja. Jangan mengatakan sikit-sikit bahwasanya ini ajaran Nabi Isa alaihissalam yang menyuruh seseorang untuk mengikuti ajaran agamanya, ya. Sedangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus untuk umatnya dan juga sampai hari kiamat nanti. Ya, ini kan bertentangan, ya kan? Nanti itu akan ditanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Jadi hati-hati. Iya. Jadi kalau seandainya begini, Ustaz, ada pertanyaan muncul di atas bahwasanya tidak memahami bahasa Arab yang baik dan benar terhadap Al-Qur'an ayat suci yang diturunkan itu adalah katanya saling kontradiksi. Tapi ternyata, Ustaz, kata-kata tersebut yang baru saya sebutkan itu tadi, itu mereka tidak melakukan atau tidak mengeluarkan tuduhan tersebut. Berarti ini kan membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Iya. Nah, inilah sebetulnya menunjukkan bahasa itu adalah fitrah. Apa yang diturunkan Allah itu adalah fitrah bahasa mereka itu yang dimiliki oleh kaum Quraisy pada saat itu. Kalau tidak, mereka akan mengatakan. Iya, sebenarnya begini, dalam banyak keterangannya dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran, Syekh Sya'rawi selalu mengedepankan hal ini. Beliau menggambarkan seperti ini. Ada kritikan-kritikan dari para orientalis yang mencoba untuk mengaburkan kebenaran Al-Quran dengan cara mengkritik bahasa Al-Quran yang mereka anggap bertentangan satu sama lain. Sebenarnya begini, mudah saja. Sehebat apakah sang orientalis ini dari sisi bahasa, orang Quraisy dahulu ketika Rasulullah diutus kepada mereka, Al-Quran diturunkan kepada mereka, ternyata mereka tidak pernah membuat kritikan dan tidak pernah mengatakan ada perbedaan-perbedaan di dalam Al-Quran. Sedangkan orang Quraisy adalah orang-orang yang sangat tahu tentang bahasa, bahkan digambarkan setiap tahun itu di pasar Ukas itu diadakan perlombaan seni bahasa, ya. Apakah syair, apakah puisi dan sebagainya. Jadi yang terbaik itu sebelum datang Islam itu ditempelkan di dinding Ka'bah. Yang terbaik dari yang terbaik. Puisi-puisi mereka. Nah, ini, ketika Al-Quran diturunkan, para ahli-ahli sastra Arab pada masa itu tidak pernah mengkritik, tidak pernah mengkritik. Dan Al-Quran sendiri sudah menantang mereka untuk mengkritik Al-Quran, bahkan membuat seperti Al-Quran. Tapi ternyata tidak ada jawaban. Kalaupun ada yang mencoba-coba untuk membuat, ternyata akhirnya mereka itu disepelekan. Ketika ada yang mencoba untuk membuat Al-Quran tandingan dengan difda, wa ma adraka ma difda, ya, kodok, tahukah kamu apakah itu kodok? Sedangkan dia mencoba meniru dari al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, dan tidak enak didengar oleh orang lain gitu. Iya. Ini juga menunjukkan suatu hal mukjizat itu ketika mereka itu saling untuk berseteru bahwasanya untuk mengelakkan Al-Quran ini, sampai kuping-kuping mereka, kaum kafir Quraisy itu, disuruh oleh pejabat tinggi mereka untuk menutup kuping mereka, telinga mereka itu, agar jangan terpengaruh. Karena begitu hebat pengaruh Al-Quran itu terhadap mereka. Itu menunjukkan mukjizat Al-Quran yang paling tinggi, bahwa Al-Quran itu mampu menyentuh relung-relung kalbu mereka, mampu menyadarkan mereka bahwasanya ini adalah ajaran yang terbenar yang diturunkan oleh sang pencipta alam semesta ini, jauh melampaui daripada yang selama ini mereka yakini. Iya. Kembali kita kepada surat Al-A'raf ini, Ustaz. Fala nas'alanna. Sebetulnya pertanyaan itu dikemukakan dengan dua tujuan. Akan begitu. Pertama, misalnya murid bertanya atau pertanyaan murid kepada gurunya untuk mengetahui ilmu. Bentuk pertanyaan ini, Ustaz, ya. Bentuk pertanyaan itu, Ustaz. Misalnya saya bertanya sama dosen. Sebetulnya yang saya tanya itu adalah bentuk ilmu, kan begitu. Ingin mengetahui. Bukan mengetes, Ustaz, ya. Iya, bukan mengetes, ingin mengetahui sejauh mana untuk pengembangan ilmu tersebut, kan begitu. Betul. Setelah itu, setelah kita menanya, dosen akan menanyakan kembali. Iya. Nah, pertanyaan dosen itu kepada murid. Atau guru kepada dosen kepada siswa atau guru kepada murid itu adalah untuk menguatkan kembali ingatan dan keterangan agar murid itu tidak lupa, kan? Iya. Begitu, Ustaz. Takrir istilahnya. Takrir untuk mengukuhkan. Jadi ayat surat Al-A'raf ayat 6 ini adalah Allah nanti akan bertanya kepada rasul-rasulnya atau orang-orang yang diutus Allah, orang-orang yang khusus diutus Allah, supaya apa? Supaya untuk menguatkan kembali bahwasannya ajaran Allah itu memang betul-betul sudah sampai kepada mereka. Maka disinilah pertanyaan itu atau istifham yang kedua itu dinamakan dalam bentuk takrir yang seperti Ustaz bilang tadi. Kira-kira dalam hal ini, Ustaz, sebetulnya Allah dengan sifat rububiyahnya itu adalah sangat-sangat bagus. Maka dikatakan Rabbun atau rububiyah karena sifat pendidikan Allah itu yang Allah dahulukan kepada hamba-hambanya dengan bentuk dari ayat tersebut. Jadi kira-kira pengakuan ini, Ustaz, pengakuan itu nanti apakah memang betul mutlak? Pengakuan itu nanti kan betul-betul mutlak dari mereka. Jadi kenapa harus ditanyakan lagi kepada orang-orang yang rasul-rasul yang sudah diutus kepada kaumnya masing-masing? Apa kira-kira rahasianya, Ustaz? Iya, begini, ketika dalam suatu kelas seorang guru sudah mengajarkan suatu mata kuliah atau katakanlah suatu pelajaran, di antara yang ditanyalah kepada satu murid yang bandel, ternyata dia menjawabnya salah. Kemudian ditanyakan kepada murid-murid yang lainnya dan mereka sepakat menjawab yang benar. Yang bandel ini pasti akan merasanya dirinya bersalah. Pasti. Kenapa? Karena yang lain menjawabnya semua adalah sama dan itu menjawabnya dengan kebenaran. Nah, gambaran inilah yang akan terjadi nanti pada hari akhirat. Ketika orang-orang yang menyalahi ajaran-ajaran dibawa oleh para nabi dan rasulnya, mereka itu akan ditanya dan mereka menjawab ini adalah betul-betul ajaran dari nabi kami. Tapi setelah ditanya langsung kepada para nabi mereka yang bersangkutan yang mengajarkan mereka ajaran Allah itu, ternyata jawaban yang para nabi mereka itu berbeda dengan umatnya yang menyeleweng dari ajaran nabi tadi. Artinya begini, ketika para nabi ditanya dan mengatakan itu salah wahai Allah, bukan seperti itu yang aku ajarkan kepada mereka, maka tidak akan ada lagi alasan bagi si orang yang ingkar ini untuk mengatakan bahwa ini adalah ajaran sebagaimana ajaran dibawa oleh para nabi-nabiku. Jadi sebenarnya untuk membungkam mulut mereka dan untuk menyelesaikan mereka agar tidak memiliki argumen dan dalil lagi bahwa sikap dan tindakan mereka itu sebenarnya adalah salah karena para nabi mereka sendiri sudah membuktikan itu adalah salah. Iya. Dan hal yang sangat menarik, Ustaz, ya, nanti ketika di hari kiamat, firman Allah dalam surat Al-Ma'idah, yaitu Allah akan mengumpulkan rasul, para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Jadi firman Allah bunyinya, yauma yajma'ullahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum. Kira rahasia pertanyaan ini, Ustaz, sebetulnya Allah menanyai rasul-rasulnya itu pada sebetulnya Allah itu sudah tahu apa hakikat pertanyaan tersebut. Yeah. Tapi pertanyaan ini disampaikan adalah untuk sebagai peringatan kepada umat manusia. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwasanya Allah itu memang sudah betul-betul mengutus pada rasulnya. Jadi dalam kesempatan ini juga kita jangan sampai nanti pengakuan rasul tidak sama dengan pengakuan kita. Iya. Maka itu harus sesuai. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Maka untuk sama pengakuan kita, maka kita lihatlah kajian Al-Qur'an ini supaya apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diperjuangkan para sahabat sampai tertulis pada saat ini, mudah-mudahan itu adalah menjadikan peringatan bagi kita setiap saatnya ketika kita mengkaji dan membaca Al-Quran dan terus kita memikirkan dan merenungkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sedikit, Ustaz, artinya gambarannya seperti ini. Hati-hati aliran-aliran sesat yang sekarang ini muncul. Ahmadiyah nanti pengakuan kamu itu tidak sama dengan pengakuan Rasulullah, ya kan? Yeah. Hati-hati Lia Eden, jangan suka-suka hati aja buat-buat pernyataan atau ajaran baru. Nanti tidak ada satu nabi pun yang setuju dengan apa yang kamu yang kamu ajarkan kepada orang lain. Begitu juga dengan aliran sesat yang lain. Hati-hati, yeah. Ahmadiyah. Hati-hati siapapun yang memunculkan aliran-aliran sesat, hati-hati kalau-kalau nanti para nabi dan rasul itu tidak setuju dengan apa yang kamu sampaikan, dan itu artinya kamu pasti akan tersendiri dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azabnya. Iya, waktu jualah yang memisahkan kita. Kami dari tim Syafiul Azhar, saya Fadzlul Haq bersama saya Ustaz Perdana. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.